Berapa lamakah aku harus menunggumu? Dan adakah sedikit ruang di hatimu untukku? Ku berharap waktu akan menjawabnya dan berpihak kepadaku. Andai kau tahu, dalam lelap kusebut namamu. Dan andaikan kau tahu, dalam tidak sadar air mata ini menetes membasahi pipiku. Dalam sunyi ini ku masih menunggu kedatanganmu. Dan di dalam hati ini masih menantikan kesucian dari cintamu. Satu hal yang harus kau ketahui, cinta yang tumbuh di dalam hati ini tak akan pernah mati untukmu. Apabila aku telah dimiliki oleh orang lain, tetapi rasa ini tak akan pernah hilang. Karena cinta suci ini selalu milikmu. Tak akan pernah ada orang lain akan mendapatkan kesucian cinta ini selain dirimu. Sampai hembusan nafas terakhirku. Semua telah terjadi begitu cepat, hingga aku tak bisa berpikir akurat, yang kini jadikan sebuah hati tersesat. Tak aku kira jika semua akan berakhir seperti ini. Setelah semua terlanjut begitu rapi dan berikan harapan pada sang tirani. Bukan ini yang aku mau. Setelah semu terasa indah bagiku dan tertata rapi dalam sudut hatiku. Tapi penyesalan hanyalah konsekuensi nyata dari apa yang telah ada di jiwa. karena tak kuat menahan sebuah asa. Dan kini aku terhentak lagi akan tangisan sebuah hati yang pernah ada dalam mimpi. Haruskah aku banting setir dan kembali? Walau semua telah ternodai oleh keputusan hati. Namun, apabila tidak kembali, haruskah kau jadi bengis terhadap semua hati yang akhirnya jatuhkan banyak korban hati? Semua berawal dari senyummu, dan kau pun akhiri dengan senyum yang agaknya buat aku sedikit lega melepasmu. Berikan aku jawaban pasti akan semua ini. Apa yang harus aku lakukan kali ini untuk tidak merubah semua yang telah rapi? Jika memang tak bisa, bilanglah tak bisa. Jangan sembunyi di balik tawa. Berilah aku jawaban agar semua jadi ringan dan tak jadi berantakan. Berilah aku jawaban biar aku bisa menatapkan sebuah keputusan yang akan jadi sebuah jalan.